budak yang kafir pada kafarah, yaitu kafarah zihar ya, dan kafarah al-yamin. Adapun pada kafarah al-qatl, naam, qatl khata, maka itu sudah ada nas yang sharih dari ayat Al-Quran yang menerangkan syarat budak yang dibebaskan harus seorang budak yang mukmin, seorang budak yang muslim, beriman. Adapun pada kafarah al-yamin dan kafarah al-zihar, maka ada khilaf di antara para ulama. Namun al-imam asy-Syafi'i rahimahullah ia menguatkan pendapat yang disyaratkan iman padanya dengan hamlu al-mutlaq al-muqayyad, sebagaimana keterangannya telah kita terangkan panjang lebar pada pertemuan yang sebelumnya. Membawa dalil yang mutlak pada kafarah az-zihar dan kafarah al-yamin kepada dalil yang muqayyad yang ada pada kafarah al-qatl. Naam. Maka dipersyaratkan pula keimanan pada pembebasan budak untuk kafarah az-zihar dan al-yamin. Naam. Beliau al-Imam Syafi'i rahimahullah membantah orang-orang yang menyelisihi, yang mereka berpendapat bolehnya membebaskan budak yang kafir pada kafarah dengan khobar ini, yaitu dengan hadis ini, hadis Muawiyah ibn al-Hakam. Mengapa beliau berdalil berhujjah dengan hadis tersebut? Li'tiqadihi annallaha subhanahu fauqa khalqihi wa fauqa sab'i samawatihi ala arshih. Karena keyakinan beliau, akidah beliau, al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala di atas seluruh makhluknya, di atas langit yang tujuh, beristiwa di atas arsy-Nya. Kama huwa mu'taqadul muslimin ahli sunnati wal jamaah. Sebagaimana akidahnya kaum muslimin, ahlu sunnah wal jamaah, salafihim wa khalafihim, orang-orang terdahulunya dan yang belakangan dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah, mereka semuanya berkeyakinan seperti itu. Ya, ini jelas sekali ya, menunjukkan pada kita akidah al-imam asy-Syafi'i rahimahullah adalah akidah salafi ahlu sunnah wal jamaah. Idh kana rahimahullah la yarwi khabaran sahihan la yaqulu bih. Ya. Karena al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tidak pernah meriwayatkan sebuah hadis yang sahih yang dia tidak berpendapat dengannya. Maksudnya apa? Pasti kalau datang hadis sahih, beliau pendapatnya sesuai dengan hadis tersebut. Sebagaimana nanti akan kita nukilkan di antara ucapan-ucapan beliau rahimahullahu taala. Oleh karena itu, di akhir paragraf dalam syarahnya, antum bisa lihat paragraf terakhir dalam syarah matan ini dari Fadilatul Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala, beliau menyebutkan fal musannifu, setelah menyebutkan kalimat ini, wa inna ma ihtajja Asy-Syafi'i rahimahullah 'ala al-mukhalifin ila akhir al-kalam, qala Fadilatul Syekh Rabi' hafizahullah, فالمصنف يؤكد أن الشافعي متمسك بالكتاب والسنة. المصنف الإمام الصابوني رحمه الله menegaskan dengan sangat jelas bahwasanya al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah beliau berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Wa annahu la yaruddu nassan min nususil kitab was sunnah sawa'an fi babil i'tiqad aw fi babi al furu' wal amaliyat. Sama saja ya, beliau tidak menolak satu nas pun, satu dalil pun dari dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah, sama saja apakah dalam bab i'tiqad, keyakinan, akidah, atau di dalam bab furu', hukum-hukum fikih ya, cabang, wal amaliyat, dan hukum-hukum yang diamalkan dari hukum-hukum fikih, salat, puasa, zakat. beliau dalam seluruh perkara akidah, fikih, ya usul dan furu', semuanya beliau berpegang teguh dengan dalil. Dengan dalil dari ayat Al-Quran atau hadis yang sahih. Fahuwa idza waradahu nassun min kitabillah atau min sunnati Rasulillah alaihi salatu wassalam la budda an ya'mala bih. Iya. Beliau, sikap beliau ya adalah ketika datang sebuah nas, sebuah dalil dari Al-Qur'an atau dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pasti mengamalkannya. Beliau pasti mengikutinya, berpendapat dengannya, mengamalkannya, berkeyakinan dengannya. Inilah sikap dari beliau yang mencerminkan bahwasanya beliau adalah seorang ahlus sunnah wal jamaah, imam min a'immati ahlus sunnah wal jamaah. Beliau adalah salah satu imam dari imam-imam ahlus sunnah wal jamaah. Akidah beliau akidah salafi ahlus sunnah wal jamaah. Wala budda an yusaddiqahu wala yahidu an hadha al-manhaj wa yastankir ashadda al-istinkar ala man yaqulu lahu ata'malu bihadha al-hadith kama sayati. Iya. Beliau pasti mengamalkannya, hadis yang datang, dalil yang datang, ya, hadis yang sahih yang datang kepada beliau pasti beliau amalkan dan pasti beliau benarkan dan beliau tidak berpaling dari manhaj ini, iya, dan beliau benar-benar mengingkari dengan pengingkaran yang sangat keras pada orang-orang yang mengatakan kepadanya setelah datang suatu hadis yang sahih, ata'malu bihadzal hadis, apakah anda mengamalkan hadis ini? Beliau sangat marah. Ketika telah datang sebuah hadis yang sahih, masih ada yang bertanya, apakah anda beramal dengan hadis tersebut? Karena pasti tidak perlu ditanyakan lagi. Ya, seorang muslim sejati, ya, seorang sunni salafi sejati, ketika datang sebuah dalil yang sahih, walaupun berseberangan dengan pendapatnya sebelumnya, maka dibuang, dicampakkan jauh-jauh pendapat tersebut dan diikuti dalil yang datang tersebut, baik dari Al-Quran maupun dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari hadis-hadis yang sahih. Inilah sikap tegas beliau. Sikap tegas beliau al-imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian al-imam As-Subuni rahimahullah akan menyebutkan ya dua asar ya yang menunjukkan bahwasanya beliau al-imam Syafi'i rahimahullah betul-betul berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ada sebuah risalah yang bagus sekali dalam masalah ini, yaitu karya Syekh Dr. Muhammad Ibn Abdul Wahhab Al-Aqil hafizahullahu taala, seorang ulama di negeri Saudi Arabia, al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah. Beliau menulis pembahasan khusus dalam masalah ini, yaitu manhaj al-Imam Asy-Syafi'i fi itsbat al-aqidah. Manhaj al-Imam Asy-Syafi'i dalam menetapkan akidah. Beliau sebutkan poin-poin yang sangat banyak sekali yang menunjukkan, membuktikan bahwasanya al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah adalah seorang imam dari a'immah ahli sunnah wal jamaah. Akidah beliau salafi, sunni, ahli sunnah wal jamaah. Ini bantahan yang sangat telak sekali terhadap orang-orang dari kalangan sufiin atau yang terpengaruh dengan sufi, yang mengaku-ngaku kami pengikut Imam Syafi'i. Mazhab kami mazhab Imam Syafi'i. Ternyata banyak sekali penyelisian-penyelisian mereka terhadap apa yang berjalan di atasnya al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Mereka, kebanyakan mereka para pengikut atau yang terpengaruh dengan akidah sufiyah, tasawuf di negeri kita ataupun di negeri-negeri yang lainnya, maka tidaklah mereka mengikuti al-Imam Asy-Syafi'i kecuali pada beberapa permasalahan saja. Ya, terutama dalam masalah furu', dalam masalah ya, fikih, hukum-hukum fikih. Namun dalam permasalahan akidah kita dapati kebanyakan mereka terpengaruh dengan manhaj al-Asy'ariyah, al-Asy'ariyah. Bahkan di sebagian pelajaran yang diajarkan di sekolah-sekolah ada pembatasan ya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Berapa sifat? 13 ya. Atau ada yang lain dari ya sifat-sifat yang mereka hanya ya batasi tersebut. Orang-orang Asy'ariyah, al-Asy'ariyah ya hanya menetapkan 7 sifat dari sifat-sifat Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang lainnya dari sifat-sifat tersebut mereka ta'wil-ta'wilkan. Mereka ta'wilkan, yang lebih tepat dikatakan mereka tahrifkan. Ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan perbedaan antara 2 kalimat tersebut, ta'wil dan tahrif. Yang lebih tepat apa yang mereka lakukan dari orang-orang yang menyimpang tersebut adalah tahrif. Ya, adalah tahrif. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani ketika merubah-rubah kitab-kitab ya Taurat dan Injil. Yuharrifunal kalima an mawadhi'. Mereka melakukan tahrif ya dari kalam-kalam Allah dari tempat-tempatnya. Ya, adapun ta'wil perinciannya, maknanya telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang terdahulu. Naam. Di antara bukti yang menjelaskan bahwasanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala akidah beliau adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kemarahan beliau. Iya. Kecemburuan beliau yang sangat besar ketika mendengar sebuah hadis yang sahih masih ada yang bertanya, apakah Anda ya mengamalkan hadis tersebut? Maka beliau dengan lantang marah ya mengatakan sebagaimana disebutkan dalam asar dengan sanadnya oleh beliau di sini dalam kitabnya, Naam, kepada Al-Humaidi. Kata beliau, ada seseorang yang bertanya kepada Imam Syafi'i rahimahullah di negeri Mesir. Ya, tentang suatu permasalahan. Kemudian Al-Imam Syafi'i rahimahullah berfatwa. Ya, dengan mengatakan, Qalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kada. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sebutkan hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tiba-tiba orang tersebut yang bertanya tersebut berkata, Ataqulu bihada, apakah Anda berpendapat seperti hadis ini? Mendengar ucapan tersebut, Imam Syafi'i rahimahullahu taala marah. Iya. Sampai ya beliau mengatakan, Atarani kharajtu minal kanisa? Apakah kamu melihat saya keluar dari gereja? Kenapa masih bertanya seperti ini? Saya menyebutkan hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu bertanya apakah Anda mengamalkan berpendapat dengan hadis ini? Maka Imam Syafi'i rahimahullah marah. Apakah kamu melihat saya keluar dari gereja? Maksudnya apakah kamu ragukan keislaman saya? Iya, apakah saya seorang yang bukan muslim keluar dari gereja? Waliyadzu billah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa taqulu li ataqulu bihadha. Iya, arwi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala aqulu bih. Iya. Saya setelah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti ini. Kemudian kamu masih bertanya, apakah Anda ya berpendapat seperti itu? Seperti kandungan dalam hadis tersebut? Saya telah meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apakah layak bagi saya untuk tidak berpendapat selainnya? Ya. Ini adalah ciri seorang muslim, seorang mukmin, ketika datang al-haq, ketika datang dalil ya dari Al-Qur'an dan dari sunnah yang sahih, maka pasti mengikutinya, mencampakkan jauh-jauh pendapatnya yang menyelisihi dalil yang datang tersebut. 6. Disebutkan dalam riwayat yang lain, farta'ada Syafi'i wasfarra launuhu wa qala waihaq, kata beliau ya dalam riwayat yang lain, sampai ketika mendengar ucapan tersebut, apakah Anda berpendapat dengan hadis tersebut, maka Imam Syafi'i bergemetaran. Iya, sangat gemetar tubuh beliau dan berubah menguning kulit beliau. Ya, sangat-sangat ya marah sampai mengatakan waihat, celaka kamu. Iya. Mana mungkin saya berpendapat yang menyelisihi hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Dan kemudian di dalam riwayat yang lain sebagaimana dalam Al-Manaqib dan juga dalam Al-Hilyah, qala, berkata Ar-Rabi', sami' wa sami'tu Syafi'i yaqul ma min ahadin illa wa yadhhabu alayhi sunnatun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ta'zubu anhu fahmuhuma. Naam. Wa ta'zubu anhu famahma qultu man min qawlin aw asaltu min aslin fihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khilafu ma qultu fal qawlu ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa qawli. Perhatikan ya, inti dari pembahasan ucapan beliau ya, famahma qultu min qawlin, apapun ucapan pendapat yang saya pernah ucapkan, au asaltu min aslin, atau suatu kaidah atau kesimpulan yang saya sebutkan, fihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khilafu ma qultu, padahal pada permasalahan tersebut terdapat periwayatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyelisihi pendapat saya, fal qawlu ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa qawli, maka pendapat yang benar adalah pendapatnya, ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itulah pendapat saya. Ya, berarti beliau ya, ketika kita dapati sebagian pendapat beliau sepertinya berseberangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diketahui kemungkinan besar adalah hadis tersebut belum sampai kepada beliau, belum sampai kepada beliau. Oleh karena itu para ulama di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan ya, bahwasanya di antara para ulama ketika mereka pendapatnya sepertinya menyelisihi dalil dari ayat Al-Qur'an atau hadis yang sahih, maka di antara udzur-udzur yang kita berikan kepada mereka adalah ini. Ya, dalil tersebut, hadis tersebut belum sampai kepada mereka. Ya, seperti yang diucapkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah di sini. Jelas tegas. Kalau sampai ada hadis yang sahih yang berselisih, yang menyelisihi pendapatku atau pendapatku menyelisihi hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pendapat yang benar adalah pendapatnya, ucapannya, hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah pendapat saya. Dan itulah pendapat saya. Kata beliau dalam lafaz yang lain diriwayatkan dalam Adab Asy-Syafi'i dan juga dalam Al-Manaqib li-Syafi'i dan dalam Al-Hilyah, kata beliau, "Mata rawaitu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditha wa lam akhud bihi fa ushidukum anna akli qad dhahaba." Kapanpun engkau dapati saya meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis dan saya tidak mengambil pendapat dengan hadis tersebut, maka saya persaksikan kepada kalian bahwasanya akal saya telah hilang. Ya, bahwasanya saya telah gila. Ini menunjukkan betapa kuatnya beliau berpegang dengan dalil. Dan ini adalah mauqif, sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya. Dan juga beliau mengatakan, "Idza sahha 'indakumul hadits 'anil nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqulu hatta adhhaba ilaih." Ya. Asar ini juga diriwayatkan oleh Al-Manaqib ya, yang ditulis oleh Al-Baihaqi. Naam, salah satu imam besar pengikut mazhab Asy-Syafi'i. Beliau meriwayatkan dari pada kitabnya, Ucapan al-Imam Syafi'i rahimahullah, "Idza shahha 'indakumul hadis 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam," jika di sisi kalian ada hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faqulu," maka kabarkanlah kepada saya, "hatta azhaba ilaih," sampai saya bisa mendatangi kepada hadis tersebut. Saya berpendapat terhadap hadis tersebut, dengan hadis tersebut. Dalam riwayat yang lain, "antum a'lamu bil hadis war rijal minni." Naam. "Fa idza kana al hadis sahih fa a'limuni in syaa'a yakunu kufiyan aw basriyan aw syamiyan hatta adhhaba ilaih in kana sahiha." Iya. Ini ketawaduan beliau, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kalian ya berbicara kepada para ahlul hadis, para penuntut ilmu. Kalian lebih berilmu daripada saya tentang hadis dan ilmu rijal, para perawi-perawi hadis, keadaan-keadaan para perawi hadis. Kalian lebih berilmu tentang hadis dan rijal, riwayat-riwayat hadis, para perawi-perawi hadis daripada saya. Jika ada sebuah hadis yang sahih, maka kabarkanlah kepada saya. Iya. Apakah yang meriwayatkan dari kalangan Kufi, ya, para perawi hadis dari negeri Kufah, Irak, atau Basri, Basrah juga di Irak, atau Syami, yaitu Syam, ya, Suriah dan sekitarnya, sampai ya sehingga saya bisa pergi ke sana atau bisa berpendapat dengan hadis tersebut jika benar-benar hadis tersebut sahih. Naam. Dan kata beliau, ya, Al-Imam Asy-Syafi'i kepada Al-Syeikh Al-Imam Ar-Rabi', "Kullu mas'alatin takallamtu fiha sahal khabaru fiha 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam 'inda ahli an-naqli bi khilafi ma qultu fa ana raji'un 'anha fi hayati wa ba'da mauti." Perhatikan, luar biasa. Ucapan beliau sangat tegas sekali. Setiap permasalahan, iya, yang saya bicara padanya, saya mempunyai pendapat padanya, padahal terdapat hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi para ahlul hadis yang berseberangan dengan pendapat saya, fa ana raji'un 'anha fi hayati wa ba'da mauti, maka saya rujuk, saya ralat, saya tarik kembali ucapan saya tersebut di kehidupan saya ketika saya masih hidup maupun setelah saya meninggal. Subhanallah. Berarti ketika ya terdapat ya didapati di antara pendapat-pendapat beliau yang masih menyelisihi ya nas-nas hadis yang sahih, maka dengan ucapan ini berarti Imam Syafi'i rahimahullah telah apa? Rujuk. Beliau mengatakan rujuk, berpendapat seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, ya, disebutkan dalam Al-Manaqib juga oleh beliau di sini, "wa qad ishtahara dhalika anhu hatta summiya nasir as-sunnah." Dan perkara tersebut, sikap dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tersebut sangat terkenal, masyhur di kalangan para penuntut ilmu, di kalangan manusia, sehingga beliau Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dijuluki dengan Nasiru As-Sunnah, pembela penolong sunnah. Iya. Bahkan Al-Imam Ahmad rahimahullah, seorang ahlul hadis, iya, mengatakan tentang Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, "Ma ra'aitu atba'a lil athari min Asy-Syafi'i." Wa qala, "Laqad kana yadhubbu 'anil athar." Saya tidak pernah melihat, kata Al-Imam Ahmad rahimahullah, persaksian dari beliau, persaksian dari ulama besar kepada ulama besar yang lainnya. Imam Ahmad mempersaksikan terhadap Imam Syafi'i rahimahullah, "Saya tidak pernah melihat seseorang yang lebih kuat, ya, ittiba' dia, pengikutan dia terhadap sunnah-sunnah Rasul daripada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah." Ya. Dan sungguh beliau adalah seorang yang sangat gigih dalam membela sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Dan masih banyak sekali ucapan-ucapan beliau yang berkaitan tentangnya dalam permasalahan keimanan, dalam masalah berpegang teguh dengan sunnah seperti yang telah kita sebutkan tadi, dan dalam permasalahan na'am beliau memahami ayat-ayat atau hadis tentang sifat sesuai dengan zahirnya, sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah, dan beliau tidak mentakwil-takwil dan tidak menggunakan majaz, dan bagaimana pengagungan beliau terhadap sunnah Rasul, bagaimana beliau berhujjah dengan khabar al-ahad, dan bagaimana beliau na'am membantah dan mencela ilmu kalam, dan bagaimana beliau ya kedudukan beliau dalam mengagungkan syariat Islam, dan yang lain sebagainya dari masail-masail akidah, pendapat beliau seperti pendapatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di akhir risalah yang sangat panjang ini, beliau menyebutkan kesimpulan-kesimpulan. Naam. Beliau, ya muallif, menyebutkan kesimpulan-kesimpulan ada 21 poin yang menunjukkan akidah al-imam asy-syafi'i rahimahullah adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya, saya baca secara cepat. Yang pertama, poin pertama. Ta'zimul imam asy-syafi'i rahimahullah lil kitab wa sunnah. Wa'timaduhu alaihima fi kulli umurid din bima fi dhalika masail al-aqidah. Pengagungan beliau al-imam syafi'i terhadap Al-Quran dan sunnah. Dan bagaimana penyandaran beliau. Beliau benar-benar bersandar terhadap Al-Quran dan sunnah di dalam seluruh perkara agama. Termasuk dalam perkara akidah. Dan ini kesimpulan yang beliau sebutkan ini ada dalil-dalilnya. Ada bukti-buktinya. Dari ucapan-ucapan al-imam asy-syafi'i rahimahullah sendiri. Yang beliau sebutkan dengan panjang lebar. Sampai 500-an halaman. Ya, risalah beliau ya, tulis di sini. Untuk membuktikan ya bahwa beliau al-imam asy-syafi'i rahimahullah betul-betul berjalan di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah salafiyah. Naam. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, anna min manhajihi al-akhdhu bi dhahiril kitab was sunnah wa bu'dihi. Naam. Wa bu'duhu an asalibi ahli al-kalam. Bahwasanya manhaj beliau adalah mengambil dengan zahir Al-Quran dan Sunnah, dan beliau sangat jauh dari uslub-uslub tata caranya orang-orang filsafat, orang-orang ahlul kalam. Poin yang ketiga. Naam. Ma'anal imam asy-syafi'i hujjatun fil lughah lam yarid anhu annahu awwala ba'dha an-nusus aw raddaha bihujjatil majaz kama yadda'i dhalika man yaruddu as-sifat. Keadaan beliau al-imam syafi'i, padahal beliau adalah seorang ulama hujjah dalam lughah al-arabiyah, beliau ahli dalam bahasa Arab, namun tidak pernah dinukilkan satu saja beliau rahimahullah pernah mentakwil sebuah nas dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang berkaitan tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah. Dan tidak pernah menolak dalil-dalil tentang sifat tersebut dengan hujjah majaz. Sebagaimana yang diklaim oleh orang-orang yang menolak sebagian dari sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka masuk dari sisi lughah al-arabiyah. Ya, sampai mengatakan ya dengan ucapan-ucapan majaz. Ini majaz, ini majaz. Kemudian ditolak ya sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala atau ditakwil-takwil. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah padahal beliau adalah imam hujjah dalam masalah lughah al-arabiyah, tetapi tidak pernah beliau melakukan seperti yang mereka lakukan dari orang-orang yang menolak atau mentakwil sebagian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan ya uslub-uslub bahasa ya dari ya, masalah majaz dan yang lainnya. Yang keempat, ta'zimul Imam Asy-Syafi'i li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Naam. Wa anha musawiyatun lil Qur'an fi tashri'. Pengagungan al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau berhujjah dengannya. Dan beliau berpendapat bahwasanya kedudukan as-sunnah sama seperti Al-Quran di dalam pemberian syariat. Iya, syariat-syariat Islam bersumber dari Al-Quran dan juga dari as-sunnah. Yang kelima, al-ihtijaju bi khabaril wahidil adl as-sabit fil aqidah. Iya, beliau berhujjah dengan hadis yang ahad yang disebutkan, diriwayatkan oleh seorang rawi yang adil dalam permasalahan akidah. Berbeda dengan ahlul bid'ah dari kalangan Mu'tazilah dan yang lainnya yang mengatakan membeda-bedakan, kalau dalam masalah akidah kita hanya terima hadis-hadis yang mutawatir. Tetapi kalau dalam masalah furu', masalah hukum-hukum fikih, boleh. Ya, dalam masalah-masalah cabang, boleh hadis-hadis yang ahad kita terima. Tetapi dalam masalah akidah kita tidak terima. Ya, ini ya syubhatnya, kebobrokan, kesesatannya orang-orang Mu'tazilah. Adapun al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tidak demikian. Akidah beliau, manhaj beliau adalah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Satu saja hadis sahih datang dari seorang rawi yang thiqah, yang adil, yang dhabit, terpenuhi syarat-syarat hadis yang sahih, walaupun ahad, beliau mengambil dengannya, beliau berhujjah dengannya, walaupun dalam perkara akidah. Ya, walaupun dalam perkara akidah. Yang keenam, poin keenam, ya, celaan beliau, ya, terhadap orang-orang yang mempelajari ilmu kalam, dan beliau melarang mempelajari ilmu kalam, dan bahkan mentahzir, ya, orang-orang yang belajar ilmu kalam dan yang duduk-duduk bersama, ya, orang-orang yang belajar ilmu kalam, dan bahkan memerintahkan manusia untuk menghajar, menjauhi orang-orang yang belajar ilmu filsafat. Ya, ini menunjukkan akidah beliau adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, yang ketujuh. Ya. Karahatul Imam Asy-Syafi'i lil khawdh fi umuril aqidah khaufan min al-wuqu' fi az-zalal wal khata' li khuturati hadhihi al-mabahith. Naam, wa amarahu ashabahu wa amruhu ashabahu bil iman bima warada fi an-nusus was-sukut 'amma saqata syari'u 'anhu. Ya. Kebencian beliau al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, untuk orang-orang yang tidak memiliki kemampuan berdalam-dalam dalam membahas perkara-perkara akidah. Karena khawatir akan jatuh dalam permasalahan, ya, kesalahan, ketergelinciran. Karena sangat berbahayanya pembahasan ini. Dan beliau memerintahkan murid-muridnya untuk benar-benar mengimani seluruh dalil-dalil yang datang dari Al-Quran dan Sunnah dalam masalah akidah. Dan diam, untuk diam. Tidak membahas berdalam-dalam perkara-perkara yang tidak diterangkan oleh asy-syariat, oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedelapan. Bayan al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah manzilat al-aql bin nisbati li syar'. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menerangkan kedudukan akal manusia ditinjau dari syariat Islam. Bahwasannya akal itu harus mengikuti syariat. Bahwasanya akal harus mengikuti syariat. Yang kesembilan. Ya'taqidul Imam Asy-Syafi'i annal imana qaulun wa 'amalun wa niyyatun wa annahu yazidu bi tha'ah wa yanqusu bil ma'siyah wa dzakara al adillata 'ala dzalik. Ya, beliau, poin yang kesembilan ini sangat penting sekali. Keyakinan beliau dalam permasalahan iman seperti keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahwasanya iman itu adalah ucapan dengan lisan, ya, keyakinan dalam hati, kalbu, dan amalan, ya, dengan anggota tubuh. Dan keimanan bisa bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Dan beliau cukup kemudian sebutkan dalil-dalil. Dan bahkan beliau tidak cukup sampai di situ, beliau sampai membantah, ya, orang-orang yang menyelisihi madhab salaf as-salih. Madhab salaf as-salih dalam permasalahan iman ini. Dan beliau sampai mengadakan, ya, debat-debat ilmiah untuk merontokkan syubhat-syubhat, ya, orang-orang yang menyelisih dalam masalah iman tersebut. Untuk sebagai bentuk pembelaan terhadap akidah salaf. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini menunjukkan Akidah beliau, akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Yang ke-10. Ya. Dalam permasalahan murtakib al-kabirah. Ya. Orang yang terjatuh dalam dosa besar. Beliau meyakini, al-imam Syafi'i rahimahullah, bahwasanya ada seorang, ketika seseorang mati, dalam keadaan dia masih ya melakukan dosa besar, maka kata al-imam Syafi'i rahimahullah, huwa tahta al-masyi'ah. Orang tersebut, ya di bawah kehendak Allah. Dan inilah akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Seorang Muslim, seorang mukmin yang dia melakukan dosa besar, mati dalam keadaan belum bertobat dari dosanya, maka perkaranya dikembalikan kepada Allah. Di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak untuk mengampuni, Allah akan ampuni. Iya. Kalau Allah berkehendak untuk diadab orang tersebut, maka dia akan diadab sesuai dengan kadar dosanya, tetapi tidak kekal di dalam api neraka. Berarti manhaj beliau, akidah beliau adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang pertengahan antara mazhab Khawarij dan Mu'tazilah dari satu sisi, ya, yang mengatakan pelaku dosa besar kekal di dalam api neraka, tetapi hukumnya berbeda. Khawarij mengatakan mereka kafir di dunia, Mu'tazilah mengatakan mereka tidak beriman, tidak beriman dan juga tidak kafir. Ya, di antara dua ya tempat tersebut. Dan juga pertengahan antara orang-orang Murji'ah yang mengatakan pelaku dosa besar tetap sempurna keimanannya. Ya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ya berpendapat seperti akidahnya, manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang pertengahan antara kelompok-kelompok yang sesat tersebut, Mu'tazilah, Khawarij dan Murji'ah. Iya. 10 poin. Masih ada 11 poin. Waktu tidak memungkinkan. Wallahu taala alam bisawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau perlu disebutkan, insyaallah akan kita sebutkan pada pertemuan yang berikutnya. Ya, wallahu taala alam bisawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya. Dan hal-hal yang seperti ini sangat penting sekali untuk nasihat. Ya, bagi saudara-saudara kita kaum muslimin yang mereka mengaku kami mengikuti al-Imam Syafi'i, kami mengikuti al-Imam Syafi'i. Iya. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang bodoh, jauh dari ilmu, taklid buta terhadap kiai-kiainya. Maka ini kesempatan bagi kita untuk menasihatkan pada saudara-saudara kita, kerabat kita, tetangga kita yang mereka sangat menghormati al-Imam Syafi'i rahimahullah. Mereka mengaku kami mengikuti mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah, maka bisa kita sampaikan nasihat dengan cara yang baik kepada mereka. Al-Imam Syafi'i rahimahullah berjalan di atas akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah beliau salafi. Buktinya banyak dari ucapan-ucapan beliau, dari kitab-kitab beliau sendiri atau kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama pengikut mazhab Syafi'i sendiri. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.